الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Hadirin jamaah masjid Umar bin Khattab anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna urang tos minta dinten kadua dina sasi Ramadan taun ieu. Kamari urang tos ngajelaskeun kautamaan Ramadan aya tilu anu kurang tos dijelaskeun. Kahiji dibukana panto-panto surga, kadua ditutupna panto-panto neraka, katilu dibelenggukna setan-setan. Ayeuna urang ngalihkeun bahas kana fikih, fikih ngeunaan saum. Dinyawitan urang ngebahas sapeakan saum. Kahiji anu kedah diperhatoskeun ngeunaan saum nyaeta masalah niat. Sadaya ibadah kedah diniatan dumasa kana hadis innama a'malu binniat. Saestuna sagala amal teh gumantung kana niatna. Wa inna li kulli imrin ma nawa, sareng setiap jalmi bakal kenging pahala kaliyut sareng niatna. Kitu deui saum, saum wajib diniatan. Saha jalmi anu teu niat saum samemeh fajar, samemeh adzan subuh, maka teu sah saum. Satu mati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis anu sahih riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, sanad-sanadna kalawan sanad anu sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah man lam yudni isyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Sinsaha jalani menetapkan niat saum samin fajar samin subuh, maka seayat saum kamu eta jami. Dina hadis sanad diriwayatkeun ku Imam An-Nasai Al-Baihaqi sareng Ibnu Hazm kalawan sanad anu sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajalakeun man lam yubayyit siyama minan lail fala siyama lahu. Usaha jalmi anas tetepkeun niat saum nalika wengina, maka teu aya saum kamu eta jalmi. Walhasil saum wajib diniatan, upami teu niat maka teu sah mun niatna kedah dilakukeun samemeh subuh. Timbul patarosan naon aya anu dimaksud niat. Para ulama ngejelaskeun secara bahasa niat irodah atau imasyiah. Irodah teh hartosna kehendak, keinginan, kahoyong. Kumargi kitu dina Al-Qur'an teu aya kata-kata niat. Tapi kata-kata niat dina Al-Qur'an diungkapkeun ku irodah. Sapertos waminkum may yuridu dunya waminkum may yuridu akhirah. Di antara aranjeun aya anu nikahoyong dunia, aya oge anu nikahoyong akhirat. Maksud nikahoyong dunia sadayana amalna diniatkeun kanggo kabagjaan di dunia unggul. Maksud nikahoyong akhirat Saren amanah diniatkan kalau kebahagiaan di akhirat. Kumalik itu iroda hartosnanya. Itu di ayat kagenap surah Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholah faghsilu wujuhakum. Hei jalma-jalman ariman, lamun aranjen bisa hoyong ngalakukun sholat. Ida kumtum ida aradkumul qiyamah di sholat. Lamun anjen ngagaduhan kahoyong badai sholat. Faksilu wujuhakum maka prak anjen wudu. Maksad lamun aranjen bisa hoyong badai sholat. Maksana lamun aranjin tos niat badi sholat prak wuduhula. Wonten dina Al-Quran kata-kata niat ke ayat tapi diungkapkan ke iroda atau nafi kehendak kahoyong atau nafi maksad. Kemar begitu numutkan bahasa niat hartosna kehendak kahoyong atau nafi maksad. Numutkan istilah fikih para ulama menjelaskan yang niat hartosna qasdu syai'in menyengaja sesuatu ngahaja badai ngalakukan hiji perkara eta niat sadayana ulama samyuk sepakat yang an-niyatu mahalluha al-qalbi niat teh tempatna dina hate tur kalebet kana amalan hate sanes amalan lisan. Kumar dikitu, upami hijijalmi bade aya maksad ngalakukeun sholat, ngong ada, langsung nahatan ada di sholat. Berarti eta jalmi tos niat bade sholat. Itu deui upami wengi-wengi Ramadan, kurang abu ibu juga masa kalau ibu-ibu bapak-bapak nama ngagoler kene nembe tengah opat bapak-bapak nama jaruja bade naon bade sawu tos ayah ngahaja dina hape na nika hoyon bade sawu kata jalmi berarti tos ayah niat bade sawu kalau naon kata jalmi sawu sebab bade ayah maksat enjinna sawu berarti kata jalmi karantor niat badai sahur. Kaita anu dimaksud niat. Simul patarosan naha niat dina hape kedah diucapkan kulisan. Jumhur ulama netelakan hitu. Mengaya dua jalmi anu netelakan niat aina diucapkan. Dua jalmi yaitu kahiji Imam An-Nawawi Al-Bantani orang Banten. Nusul di kitab namina Safinatun Najah anjena netelakeun wa niyatu mahalluha fil qalbi wa talaffuzu wa talaffuzuha bil lisan sunnatun muakkadatun. Sur anjena dina kitab Safinatun Najah niat tempatna dina hate. Tapi ngalapas niat tulisan atas sunnah mu'akkadah. Saur Imam An-Nawawi, Imam Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi, Imam Nawawi, Imam anak orang Banten itu ya, menyusul kitab Safinatun Najah. Ayat ini Imam Nawawi sana, namanya Imam Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi, menyusul kitab Abu Sa'id, menyusul kitab Arba'in An-Nawawiyah, amin kitab Al-Majlis Syara Al-Muhadzab seru kitab-kitab Al-Musnah. Eta orang Nawa, makanan disebut An-Nawawi. Anjeuna netelakeun ucapan jalmi-jalmi anu netelakeun yen niat ke sunnah kadilafatkeun sabab salah paham ngeunaan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i dina kitab Al-Qum netelakeun ngeunaan bab haji. Dina haji sameme haji jeung haji ka talbiyah. Talbiyah teh ngucapkeun labbaik Allahumma hajjan. Saur Imam An-Nawawi insaha anu ngalafadkeun eta talbiyah laqad ajza'ahu. maka cekap sekedah dilafazkan. Tapi sinsa nu ngalafazkan eta cekap, tapi sinsa nu teu ngalafazkan, maka sahajina illa fi sholat, fa innahu la tasih sholat illa bi dzikr. Sajabi dina sholat. Sholat maksudnya hajali kudu diucapkan. Tah, dina menanggapi ucapan Imam Asy-Syafi'i, kajabi dina sholat, sholat mah kedah diucapkan. Saat itu mengucapkan dina sholat, sisah sholat mah. Difahami ku Imam An-Nawawi Al-Bantani, ini maksud mengucapkan sama dina sholat, mengucapkan niat. Padahal Sur Imam Muhyiddin bin Abi Zakaria An-Nawawi, ini maksud ke Imam Syafi'i, itu mengucapkan takbir, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu pengen digerentaskan di nahate, tapi kena diucapkan kulisan. Kemarin itu, jalmi anu ngalafatkan niat kulisan menganggap sunnah, itu teh salah paham mengenai ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemarin itu jumhur ulama nyatakan, wa talaffuzuhu biha bid'atun dhalalatun wa in ra'aha an-nasu hasan. Sinta jami anu ngucapkan niat, maka nyalahan karena contoh di Nabi. Sebab Nabi tak pernah ngucapkan niat. Sanau seur jami anu menganggap saya karena masalah eta. La inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab pangsae saya Nabi tuduh, nyata tuduh di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tarang ucapkan niat bade sholat, tarang ucapkan niat bade saum, tarang ucapkan niat bade wudu, tarang ucapkan niat bade ibadah naon wae oge. Saya tak contoh si Nabi, kurang wajib contoh eta dituturkeun. Lamaos seueur jalmi anu nyalahan kana sunnah Nabi eta. Kajabi dina saum sunnah. Saum sunnah mah pengen teniat heula di awal. Pengen niatna teh pasti siang samanya lohor. Asa ngawitan subuh dugikeun ka harita teu acan tuang leutna naon. Saum sunnah mah kayak umpama nawae urang dinten Senin. Wongina teu aya niat saum, pas salat subuh oge teu aya niat saum. Tapi seasan ngalere, seasan tuan, seasan nanaun. Kira-kira tabu salapan. Ah, dari tahu ma'ayana, tahun sunnah, tahun sunnah kemir. Maka disengengkin. Dumata karena hadis Nabi SAW di Aisyah radhiyallahu anha. Di waktu Nabi SAW lembab ke bumi Aisyah pasti siang. Saur Nabi SAW hal ini laku mengidah. Naha anjen ayat wangun itu. Saur Aisyah bisa saja. Saur Nabi Sa'in bisa ngelawan kita ma'abdi dari saum. Jadi Nabi nyadadak harita niat saum pasti siang. Maka ia nuduskan, ia upami saum sunnah, kengeng netep ke niat di siangna, asal keasam tuang lelet nanaon, kaduana seakan ngalangkungan waktu tengah dinten waktu lohor. Upami tos lewat waktu lohor tekenge niat deh, tekenge saum deh. Kumar itu maka ngenaan niat saum kedah ditegeskan dumasar karena penjelasan jumhur ulama. Ia niat teh tempat nadina hate turun mengrupi amalan hate. Sekedah diucapkan kulisan. Sebab niat teh hiji amalan hate kadua maksadna iroda, maksad kahoyong kehendak bade ngalakukeun hiji perkara. Jadi upami urang janari juga tabu tilu setengah opat juga bade saur ditaros nah mana make saur apan enjing bade saur. Ia nuduhkeun tos aya niat bade ngalakukeun saur tur eta dianggap sah kanggo jami-jami anu netepkeun bade saum. Ieu perkara anu kahiji ngeunaan niat. Kadua, waktu saum. Waktu saum tingawitan fajar. Dumasar kana ayat yang ditetapkan ku Allah di Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an nudimaksas dan nyata surah Al-Baqarah. Allah nyatakan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajar. Pra aranjen tuan sarangle dubikeun jelas kanggo aranjen antawis benang bodas sarang benang hideung mangrupi fajar. Jadi maksud benang bodas sarang benang hideung teh nyaeta fajar. Dubikeun ka fajar pra aranjen tuan leuweuh. Upami tos fajar wajib lireng. Sabab upami tos fajar mah berarti tos lebat kana waktu taun. Aya hadis anu nuduhkeun kasalahpahaman sahabat ngeunaan ayat ieu. Hadis ieu katon ti Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Saur Sahal lamma nazalat hadhil ayah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Nalika turun ayat ieu, aya hiji jalmi bade saur. Eta jalmi teh wengina saur. Janari saur. Sameneh saur ieu jalmi nyandak bola bodas sareng bola hideung. Teras dua nana dibentangkeun. Teras ieu jalmi tuan sareng leueut bari mencrong kana eta dua bola. Upami jaman ka kukur kan teu acan aya listrik. Penerangan susah janten tos fajar oge masih poe jadi tak akan ketinggal mana bola bola mana bola hidung teras tua tos rayan saan neme jelas oh iya bola bola neme oe eta jalmi lireng padahal tos subuh tos balik saan maka enjina ye jalmi sumping kana di selotuan terasnya jelas. Kalau Nabi terus-terus saya situ untuk dimaksud bola hidung bola bodasnya. Tapi bola hidung bola bodasnya mengrupi ungkapan fajar. Fajar teh diungkapkan ku jelasna bola hidung bola bodas. Maksudna bola hidung teh. Wengi bola bodas teh siang. Perbatasan bola hidung serang bola bodas teh disebut fajar. Nah etak maksudna teh. Kumargi kitu dumasar kana hal ieu maka kurang wajib lireng tuang leueut saur upami tos sumping waqot fajar anu ditandaan ku ayana azan subuh. Kadua dugikeun ka iraha saum ieu dugikeun ka wengi. Tur nu dimaksud wengi awal wengi. Sedangkan awal wengi ternyata maghrib nalika matahari tos surup. Dumasar kana sababaraha hadis al-sahih. Di antaranya hadis nu katampi ti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadau ida aqbalal lailu min hauna wa adbaran naharu min hauna. Wa gharabati syamsu faqad aqara as-sa'im. Lamun wengi tos sumping ti ditu tu. Sareng siang tos angkat ti ditu tu. Ti ditu teh bari nunjuk ka kulon. Tur matahari atos surup maka wajib anu sararaung teh buka. Nabi terusan nyelakeun upami matahari tos surup, tos tenggelam, tos terbenam, maka wajib buka. Ia hadis anu kahiji, sahih diriwayatkan ku Imam Bukhari dan Imam Muslim dina dua kitab sahihna. Kedua, hadis anu diriwayatkan ku Imam Al-Hakim serta Imam Ibnu Huzaimah. Hiji waktu salah sawios sahabat ditaros ayu saimin hadin Nabi SAW idakana so'iman kumaha sih kituduh si Nabi SAW upami buka nalika menuju sahur maka anjeunan aja ghoba idza ghobati syamsu aqtara, lamun matahari tos surup maka Nabi sallallahu alaihi wasallam buka. Ieu nuduhkeun yen waktos buka anu dilakukeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaeta sabada matahari surup, sabada matahari terbenam. Dumasar kana hal eta urang terang iraha waktos saum, waktos saum teh nyaeta dicaritan fajar nyaeta azan subuh dugikeun ka azan maghrib nalika matahari parantos surup. Katilu, ayeuna urang ngawisan lebet kana amalan-amalan nu dilakukeun ti sameneh saum. Kanihi sameneh saum urang diparentahkeun sahur. Aya sababaraha kautamaan sahur? Kahiji, sahur teh anu ngabentengkeun saum kaum muslimin sareng saum ahli kitab. Urang terang yen saum eta teu diwajibkeun ka kaum muslimin hungkul. Tapi oge diwajibkeun ka umat-umat baheula Yahudi Nasrani oge saum. Sur Allah sama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Saum ieu geus diwajibkeun ka umat-umat samemeh anjeun. Jadi Yahudi saum, Nasrani oge saum. Mun saumna benten. Di antara bentenna teh upami urang kaum muslimin saum nate tetuang teleut teu syahwat tingawitan subuh dugikeun ka maghrib, lamun Yahudi Nasrani mah tetep tuang leuleut, tapi saum nate tina tuangan-tuangan tertentu. Aya saum nate teu makan daging unggul. Anu sanes-sanes sama sahur, roti, sayur-sayuran mah tak sawarna. Di Eropa ayeuna aya saum nate teu minum unggul. Minum minuman keras, tapi ari minum soft drink mana ke mata mabok. Denger. Aya nu teu ngarokok mungkul jaman kiwari di Eropa masih aya. Pas hiji waktu aya rarencangan di ditu, tapi makna teh Nasrani dipenakeun sareng ku ritu salaman. Kitu tah. Teras we aya di rarencanganna ateis. Teras ateis teh nawiskeun rokok, iya rokok. Anjana natalakan yang sore investitor pun tem abdi menuju saung gitu. Oh, berarti muslim sorti muslim gitu. Ada pekter teras tali di subuhan, ngeleleh. Ini, apa ngeleleh, teras saung. Oh, saung teh tengah rokok ini cuma. Oh, jadi saung di narokok. Enteng ya. Enteng ya. Serutan lah. Ulah, teman rani. Nah, salah sawiyot benten saum urang sareng saum ahli kitab nyaeta aya tuang saur, marana mah aya tuang saur. Saur Nabi terusan faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aslatus saur. Anu ngabentenkeun saum urang sareng saum ahli kitab nyaeta tuang saur. Kita saur Nabi sallallahu alaihi wasallam nahji hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aya sababaraha kautamaan sahur. Urang kan sok haroreamnya sahur ieu. Saemut-emut kautamaan sahur ieu insyaallah sumana. Lamun upami sahurna teh menuna sareng teri unggul umpamana. Beuki haroream. Kaiji sahur teh barokah. Hadis Salman Al-Farisi Nabi ngadawuh al-barokatu fi salasatin al-jama'atu was-sarir was-sahur. Barokah teh aya tina tilu perkara, kahiji jamaah, salat berjamaah, eta barokah. Kadua asharir, asharir teh hartosna roti anu didamel tina gandum pilihan. Katiluna sahur, sahur oge tilu barokah. Sahur Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngatakeun innallaha ja'alal barakata fis sahuri wal kail. Sesuna Allah nyimpen barokah tina sahur sareng tina timbangan anu jujur. Upami teu jujur di pikirangan maka dicabut barokahna. Kumargi kitu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakeun as-sahuru barakatun aqafumullahu iyyaha fala tad'u sahur teh barokah anu ku Allah dipastikeun ka araranjeun maka poma ku araranjeun ulah ditinggalkeun sahur teh eta nu kahiji. Kadua sajadi sahur teh barokah sahur oge ngalantarankeun urang dipuji ku Allah dipangnyuwunkeun ampun ku para malaikat anu nurutkeun sahur tiasa ngahapus dosa. Sabab salami urang sahur, Allah muji, para malaikat nyuhunkan ampun ka Allah sama urang. Anu nusara lalu. Dan untung. Ia dumasar kanan jihadis nukatan piti Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi selesai mengadau as-sahuru aklatul barakah. Fala sadda'uhu walau ayyajra' ahadukum jur'ata minna. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Saestuna sahur teh tuangin barokah, maka ku aranjeun ulah ditinggalkeun sanas mung ukur sateguk cai. Sabab saestuna Allah sareng para malaikatna shalawat ka jalmi-jalmi anu salalawur. Hadis ieu sahih sakumaha nu dijelaskeun tadi. Nu dimaksud Allah salawat, maksudna Allah muji, muji jalmi anu sahur dipayuneun para malaikat. Sedangkan nu dimaksud para malaikat salawat, salawatna para malaikat teh maksudna nyaeta istighfar sareng doa para malaikat kanggo eta jalmi. Malaikat ngadoakeun, Allahumma firlahu, Allahumma arhamu, ya Allah, hapunten ieu jalmi, ya Allah, rahmati ieu jalmi. Kitu sareng kitu doa malaikat kanggo urang salami urang sahur. Janten sahur teh tiasa ngahapus dosa-dosa urang. Akhirnya sahur saena diakhirkeun. Maksana diakhirkeun teh diakhirkeun dugikeun ka ampir dugi kana waktu salat subuh. Tapi ulah ngalangkungan salat subuh. Sebab akhir adzan sahur adzan subuh atuh kana mere. Ulah dugikeun ka jam 1 sahur, jam 2 sahur. Aku setengah kilo beres, lami kene ke azan. Akhirnya kulem deui, gugah-gugah jam 8. Salat subuh kalangkung, jam 8 gugah petok kukuru bukan deui. Sebab sahurna urung itu. Diakhirkan sahur ia mangrupi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahur Anas Katan piti Zaid bin Sabit tasahar nama an-Nabi SAW. Abdi sadayana sahur sarang Nabi SAW. Kurma koma ila sholah, sabak da bere sahur anjena angkat ke masjid bade sholah. Jenden tinggal ikan sahur dugikan ke sholah te, waktos nam te patos lama. Nabi SAW oge nekarakin salah satun min akhlakin nubuah. Ayat 3 perkara nu kalebet sunnah para nabi, akhlak para nabi. Kaiji wadul yamini al-misra fi sholat. Nyata nyimpen pandangan kasihmu diluhurin pandangan kensa nalika sholat. Sidaket, nujud hati. Kedua, takhirus sahur, ngeakhirkan sahur. Kakiluna takjilul fitr, nyata ngeenggalkan buka. Begitu ngong adzan maghrib enggal buka. Dumasar karena katerangan anu lembe, maka orang terang yen sahur teh langkung utama di akhir. Eta ngeunaan sahur. Beres sahur orang lebat karena waktu sahur. Nalika sahur naon hal-hal anu wajib ku urang dilakukeun. Salami urang sahur, urang tetap wajib ngalakukeun sagala macam kawajiban-kawajiban seperti sholat fardu anu 5 waktu. Urang oge dianjurkeun pisan ngalakukeun hal-hal anu sunnah. Naon we nu sunnah eta teh? Nu baik seperti sholat sunat rawatib, sapertos umpama nalaih tahiyatul masjid, sapertos seueur-seueur maca Al-Qur'an, sareng satrasna sareng satrasna. Oge urang wajib nabihan sagala hal anu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di antawi hal-hal anu sangat terlarang nalika saum kaiji fauluzur, ucapan anu bohong. Salami saum ulah bohong. Upami bohong moal matakna batalkeun saum tapi ngarusak pahala saum. Ku bohong sauna tetep sah dugikeun ka akhir siang akhir dinten. Tapi pahala saum narsa. Ku Nabi sallallahu ditolak saum itu. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bi, falaysa lillahi azza wa jalla hajatun fi ayyada ta'amahu wa syaraba." Sing sahajalmi anu ninggalkeun ucapan-ucapan bohong salami saumna. Sarang meninggalkan amalan-amalan awon salami saumna, maka Allah temika butuh kajami anu saumna tiga kitu. Jadi butuhkan ku Allah, ditolak. Mualpasihan pahala, dosa anger, tapi saumna tetap wajib kena ditamatkan. Jadi, ucapan bohong, ucapan-ucapan anu kidosaun seperti giba, namima, fitnah wajib kurang disebihan. Eta nu kaeuh. Kadua, arrafa. Rafa hartosna ucapan, isyarat, perbuatan anu sifatna porno. Anu nyerempet-nyerempet masalah seksual. Panas antara suami dan istri. Anu aranjeunna halal. Ngalakukeun naon wae di luar saum, tapi nuju saum mah ulah. Panas mengukur ucapan-ucapan heureuy. Boh ucapan, boh perbuatan, boh isyarat-isyarat. Hindarkeun ucapan-ucapan anu nyerempet-nyerempet masalah anu kitu. Ieu anu kadua. Dumasar karena hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anjeunna nepelakeun laisa siyamu minal aqli wasyarab innama siyamu minal lahwi warrafa. Fa in sabaka ahadun aw jahila alaik faqul inni shaimun inni shaim. Saum teh sanes nahan diri tina tuang saleureut hungkul. Tapi saum oge kedah nahan diri tina lagu sareng rafa. Lagu ucapan anu sia-sia. Rafa ucapan-ucapan anu jorang. Maka lamun salah sawios diantara aralanjen ayah anu ngajak pasaya, maka ucapkan abdi mahnuji saum ulah dilayanan. Sahajalmi anu sauna dibarengan ku ucapan bohong, dosa, jorang, sareng hal-hal anu daya manfaatna, maka ijalmi bakal kaicalan pahala tina sauna. Nabi sallallahu ngadawu rubba shaimin hadhuhu min siyamihi al-ju wal atas. Seueur jalmi anu ngalakukeun saum tapi teu aya bagian pahala kana saumna kajadi mung ukur lapar sareng haus hungkul. Kumaha di kitu kebihan hal-hal anu tadi dijelaskeun. Trasna matu anu kenging dilakukeun ku jalmi anu saum. Kahiji. Upami urang samemeh saur atanapi samemeh azan ngalakukeun hubungan heula karo istri. Tras beres urang junub. Tras beres junub teh urang teu waka imah. Langsung tuang. Dugikeun ka azan subuh. Adzan subuh orang dina kaayaan junub. Biasa tiba. Tapi terus adzan subuh terus lebet waktu saum. Maka ia dikengengkeun teu sawieu-sieu. Sabab ngalakukeun hubungan sarisna sameme saum. Terus lebet saum terus beres tapi dina kaayaan junub keneh teu sawieu-sieu. Ia dumasar karena katerangan ti Aisyah radhiyallahu anha. Nur Aisyah, anna Nabi SAW kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yagtasilu wa yasum. Sayyiduna Nabi SAW anjena lebat kana fajar. Maksud lebat fajar terus lebat waktu sholat subuh anjena dina kaayaan junub saat sabada ngalakukan hubungan seru istrina terus anjena ibad sholat kustu nerasin saumna. Jadi kengeng saum ngawitan saum dina kaayaan junub asal hubungan seru istrina dilakukan sameme adam subuh. Kitu dari upami orang siang-siang impen. Umpamana bobo siang, dina anu bobo na impen, terus bagi kerja junub. Maka ia tengah batalkan saum. Sebab junubnya sangat ikhtiar manihanana, dan impen maka biasa direncanakan ya. Pangke abdi bagi impen, nyabak ke luar negeri, itu biasa. Direncanakan itu impenan nabi udah kunaon itu turun biro mana ya. Jadi junub nalika siang nadina kaayaan kulem ngimpen teu ngabasakeun saum urang. Sabab eta mah sanes ikhtiar urang nyaheun. Kadua anu oge dicengengkeun kana jalmi anu saum nya eta siwa. Siwa teh nya eta ngosok waos. Boh ngango odol, boh hite. Asal ulah dicireuy. Sarang ulah ngahaja dinaralaga menikmati rasa odol ya rasa strawberry rasa diculak soleh bari di semotan sama rasa lah di kiri siwak di kain Nabi SAW nakalakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi siwak inda kulli wudu lamun temah kuring kehaliwan bakal ngabeungberatan ka umat kuring pasti ku kuring marehna diparentahkeun kanggo siwak setiap kali bade wudu. Kumaha di kitu kene siwak mungkin aya pataosan apan siwak di zaman Nabi mah teu nganggo odol mengukur sabatang roprak roprak siwak manehna rasa kulitnya dibuka sedikit gitu terasa digosok-gosok. Kaistimewaan siwak sajabi ayat cairan anu ngandung zat-zat anu sae kanggo gusi sareng waos oge moal bau sama kos dilebetkeun kana baap urang simpen moal digembrong kiri tapi anu sanes mau disikat gigi yang ngomong gosok waos terus tong cuci antar digembrong kiri sareng bakal pinuh bakteri siwak mantep. Tapi siwa kamu zaman ayah nama ngagaduhan rasa ayah itu rasa nalada. Kamu ayah nama ayah siwa rasa strawberry, rasa jeruk, goreng, rasa mentol ayah. Jadi lamun umpama Nabi GGLT, haraos lada. Cuma dikitu, cuma di siwa ayah rasaan, sur etat cengah batal dan kama saum orang, itu deh upami orang masuk walos nama odol anu ayah rasaan. Salami bisa dikiri, bisa ditelan, dicengeng. Tapi, cengeng berkumur-kumur sarang istinsya. Berkumur-kumur, mereka cemas. Bahwa wudhu, bahwa di luar wudhu, asal ulah diakdi, diseri. Ulah ditelan, misalnya, upaya ditelan, apa? Tapi umpamana, orang kamu mungkin panas, ngarawak, panas kita, garing, kenging, di basenan kenging, berkumur-kumur, asal lah itu. Sahur Nabi SAW, baliku fil istinsak illa antakuna so'ina. Anjen telah sungguh-sungguh dengan istinsak. Istinsak penyesip saya karena pangambung, nalika wudu. Kajari upami anjen menuju saum, ulah jerok kering Yesus. Nabi kita bersihkan, disikat diri. Kemarin itu kengeng nalika saum orang terkemas, boh dina wudu, boh di luar wudu, asal ulah itu. Apa? Kengeng khusus dia kalau suami istri anu parantos nikah, baru dak masuk kengeng. Kengeng nyium istri, sarang nyabak istri, nalika saum. Naon sababna sabab Nabi SAW ngelakukan gitu. Saur Aisyah, karena Rasul SAW yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinnahu kana amlakakum li'irbih. Nabi SAW nyium istrina para anjina menuju saum. Anjina nyabak istrina padahal menuju saum. Tapi anjina jalmi anu paling kuat nahan syahwatna. Tapi ieu teh khusus anu jalmi-jalmi anu parantos sepuh. Anapun anu aranom sapertos panganten baru langsung saya ulah. Dimasar karena hadis di Abdullah bin Amr bin Nas. Sal Abdullah kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a sabun faqala ya Rasulullah aqabbilu wa ana sha'im qala la faja'a sayhun faqala aqabbilu wa ana sha'im qala na'am. Sar Nabi Asar Amr Abdullah bin Amr bin Nas abdi aya di caket Nabi Rasul. Dak dumadak aya pemuda. Nar ya Rasulullah kenging se abdi nyium istri para abdi di saum. Sar Nabi tekeun. Angkat deui. Kurunjung aya jalmi nu sepuh. Sar jalmi ya Rasulullah kami teu abdi nyium istri padahal abdi di saum, Sar Nabi tekeun. Saur Abdullah bin Amr fa nadharna ba'duna 'ala ba'din fa qala inna sayyam li nafsahu. Maka abdi pakolong-kolong jeung nusana. Sabab jawaban Nabi benten arika pemuda ulah arika anu sepuh kengeng. Maka aneh Nabi ngajelaskeun ari anu sepuh mah tos lemah syahwatna sehingga nyumna moal kateterusan. Ari nu muda kengeng mah bakal kateterusan. Kumargi kitu dihariwangkeun upami dikengengkeun kana muda kapangantan baru terutama engke biasa-biasa batal taumna sabab teu biasa nahan kana syahwatna. Janten yuswa 40 kaluhur lah mangga teu sawios. Tapi anu 30 kahanap mah ulah wayahna bising teh kateterasan. Kalimana naon oge anu dikengengkeun kanggo jalmi-jalmi anu saum khusus ibu-ibu zauqut ta'am. Ibu-ibu kengeng ngaraosan masakan salami nalika ngaraosana teh teu diteureuy teu ditolan mung ukur dina letah hungkul teras dicidukeun deui. Ia dumasar karena sababaraha katerang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menetelakan la ba'sa ayyadukul khalla au syai'a ma lam yadukul halqahu wa husa'i. Tetawiyas-wiyas. Kamu ngarosan masakan atau nanti tuangun naon wae oge salami hente lebatkan nanti korokna nalika anjena sawah. Jadi ngarosana teh asal setengah sendok, asal karos kuyahna gulana asemna segala rupi tos ulah diteureuy tapi dihidungkeun deui. Ulah sapiri. Asi ngarosan sapiri. Ah dasar karos nami deui. Eta mah sanes ngarosan lembuel. Jadi kenging ibu-ibu ngarosan tur teu batal asal ulah diteureuy. Ketujuh, kengeng hijama. Hijama bahasa orang nama bekam. Bekam ternyata ngaluarkeun getih cina tubuh orang ku cara-cara tertentu. Ia tengah batalkan saum dumasar karena hadis diriwayatkan ku Imam Bukhari. Nabi oge kantos itu dan Nabi ya sallam ihtajama wa wa sa'id. Nabi terus salam oge dibekam padahal anjeun anu teu saum. Dikaingin. Sabaraha kadalapan. Dikengengkeun tahlilud dam wa darbul ibr allati la yuqsadu biha taqdir. Dikengengkeun suntik infus donor salami suntikan terhimpusan teh sanes nyuntikan sarana infuskan sari-sari makanan anu ngagentoskan fungsi makanan umpamana orang sedaman Terus ka dokter disuntik, tapi nu dilebetkeun suntiknya suntik obat. Teu matak aya pangaruhna kana lapar umpama tos disuntik jadi wareg teu. Teu aya pangaruhna kana haus tos disuntik jantan seger teu. Teu aya pangaruhna kana leuleuh saatos disuntik jadi jagjag teu. Sabab anu dilebetkeun teh sanes uangeun sanes bahan-bahan makan, tapi obat. Teu sawios. Itu deh, salami anu dilebetkeun anape sanes sari-sari makan. Anapun upami suntik suplemen makanan, saat disuntik yang dijajal selapar, maka batal. Sabab, etama ngagentos fisi makan. Doping. Sekengeng etama, nggak batalkan. Sabab tadi sama tua. Maka isal lapar, isal haus, isal leuleuh. Tapi upami suntikna teh suntik obat, sapertos bade disabut wae. Disuntik naon? Baal heula. Eta mah teu matak aya pangaruhna kana lapar. Anger we lapar. Bari jeung nyeri. Maka teu sawios-wios. Teu sawios-wios disuntik, salami suntikanna teh suntik obat. Kitu deui disanak getih kumpul urang jadi donor. Eta teu ngabatalkeun saukuran sabab teu aya kaitanana sareng makanan. Eta dicengeng. Anu kasalapan dicengengkeun ngeueum sareng manjurkeun cai kata kudu tumurang. Kajabi terutama nuju musim panas. Di urang masa panas-panasna kalau do panjang malah pilih pamihalodaya. Tapi di Timur Tengah, di Eropa, upaya musim panas, seabung wakiat. Anak ngurung itu cari. Malah cari nauge panas. Logiknya kesimpulnya gak terang. Di kapal, upaya musim panas, cari ledeng teh ngebul. Setiasa langsung di awal iba. Upaya hayo iba, tapi isak kene, namperkan di nabak, atau nanti di dajolah kabut, diantar cil. Ke subuh pada hamur lagmes biasa dianggap tapi upah langsung kena kerang nyumpul panas mau biasa dianggap padahal bisa dipanaskan kusen mau upah dipanaskan ke suhu udara tapi terus panas juga kamu udara nah coba bayang nah seher jami-jami anu setia makana seher ayana di Eropa ayana sahur ayana tuh pas ngawitan musim panas, sahurna jam setengah opat, buka nanti jam setengah 10 bumi. Seger orang Indonesia anu lindih di Eropa, wigela Ramadan ayana mah. Wigela ka Indonesia sabab setia. Cuma di situ, sasi sahur ayana, sama simpuring ayat uleman ke New York, Amerika. Tapi kusabab itu di musim panas, repot, ditolak hula. Kewe 4 tahun deui nembek ka ditu. Sebab 4 tahun deui mah terus mulai musim dingin deui. Abot aya nama lingkeun. Aya jam 3 sahur kitu nya, bukana jam 10 wengi bayangkeun. Terus magrib jam 10, isya jam 12 langkung, dikata jam 2 terus sahur deui. Tarawehna ge 1:30. Beres taraweh teh langsung kena sahur, langsung sholat subuh, terus wengi mah hampir subuh. Repot seueur jalmi anu teu kia. Heo 4 tahun deui tos mulai musim dingin deui nembek ka ditu. Jadi dikaengkeun urang minum di napa. Asal ulah sambil menyelam minum air aya tamat. Anu terakhir anu oge dikaengkeun alkohol wal qitrah wa nahwihi mimma yadkhulul ain. Dikaengkeun nyelak mata teh ngabalurkeun celak mata kanggo istri kanggo pamegat di urang mah anu nganggo celak eyeshadow kitu nya biasana istri di Timur Tengah mah pamegat oge nganggo celak mata dikengengkeun kalebak tetesan obat boh kana mata boh kana pangambung sanaos rasa nakaraos kana sikoro. Eta dikaengkeun umpamana urang belekan terus nganggo obat tetes mata. Kata Nabi urang nganggo nuju sedaman pangambung terus ditetesan obat tetes. Eta teu matak ngabatalkeun tur dikaengkeun. disebabkan ku para ulama anna hadhil umur la tufiru sawa'un wajara ta'mahu fi halqihi aw lam yajid wa hadha ma rajau syekhul islam fi risalatihi an-nafiah haqiqatus syiah. Perkara ieu nyaeta neteskeun obat mata atau nasi obat hidung boh karaos rasa na kana picor atau na pinteu kalebet anu teu ngabatalkeun wudu. Teu ngabatalkeun sawu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dina risalahna anu namina Haqiqatus Syiah. Kitu deui muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim dina kitab Nazgadul Ma'ad. Kitu deui Imam Al-Bukhari dina kitab Shahihna nepelakeun walam yaro Anas wal Hasan wa Ibrahim bil Kuhli sa'ilin ba'd. Maka para ulama Anas, Hasan, Ibrahim nganggap teu sawieuseun nuju saum ngangot salak mata oge neteskeun obat boh kana mata boh kana pangambung. Eta disebutkeun. Eta salapan perkara anu dicengengkeun nalika saum. Insyaallah engke urang enjing teraskeun deui kana hal-hal anu disunnahkeun kana saum. Ayeuna mah sakap sakieu bilih aya hal anu bari disaroskeun mangga disaroskeun. Mangga. Enjing sakawi. Ya saum jam saur. Sakeuaya kadang-kadang ngirap. Tapi pamri kumaha pamri kaeta dinyatana tapi namana sih. Nenaan saum sekeluarga nuju sahur sok silat. Upami sok gugah bade sahur berarti sok niat teu mungkin hilat berarti ending teh bae. Saum teu mungkin hilat karena naon? Ada jalmi gugah bade sahur pasti bade. Saum berarti sok niat. Jadi sakali deui dina hate. Bisa diucapkeun ku bisa. Wallahu a'lam bishawab. Aya deui. Aya. Ibu saya ini sahur kasianan, tapi kasianan itu nggak dua pendapat kiri. Ah, wio, kewenya di lingkungan di nama waktu majil lah. Saya pendapat itu. Nah, dua nih pertaruhan di nama salah bab sholat di nama pada sholat sore biaya di kantor dilakukan, tapi sahur lah. Anjir ngagaduhan tamtang ke dibayar rata ke dina waktu pada sholat asar. Iya. Sedang ke dina sholat asar rata gaya badah. Ngemutkan pandangan abis ya. Dan gaya kodok. Nah apa? Iya. Tak dilaksanakan apa bisa? Iya, ya dua Pak Tarosan di mengharifin. Kehiji. Upami orang kasihanan. Terus adhan subuh. Memang ngorejat. Ya, dua enggak. Pengen sahur itu. Nah, asa oke, bukannya di langkungan jam 7 umpama. Dan sesuai waktunya sekaitnya. Upami sahurna sajam, jam 5 sampai sahur berarti sajam tak. Oke, ditambihan sajam lah kayaknya. Sebab saum planet dumasar karena hitungan jam, tapi dumasar karena fajar dugikin ke surupna panonpoi. Karena di setiap negara ia benten-benten upami diurang, ayana jam 4:30 adzan subuh, jam genep maghrib, berarti sabar jam, berarti 17:30 jam. Di Eropa mah jam 3 sahur, jam 10 buka, berarti sabar jam itu 18 jam. Jadi langkung panjang. Nah, sabab anu jadi patokan teh subuh dudikin ke maghrib. Sanes hitungan jamnya. Kumargi kitu urang teu kaeng ahto teh saum teh asa 13:30 jam ngawitan jam 10 siang, engke dugikeun ka buka-bukana jam 12 sumi, teu kaeng. Apa napi dialihkeun atuh sauna jam 4 asar, engke bukana subuh. Teu kaeng kitu tanya. Jangan sekeneng seperti itu, tetap waktu sahur mah maksimal fajar, waktu buka maksimal dugikeun ka maghrib. Jadi upami pas name guga, anjeunna teu tiasa sahur, apa sesekeut kada sahur. Da sahur mah teu wajib, ngukur sunnah, sehingga teu sahur ge teu sawieus-wieus, tapi sahurna mah tetep wajib. Nya nu kaitu. Kadua, aya salat sunat ba'da zuhur. Tapi orang setiasa ngalaksanakan sebab ayah kapriogian, nah tiasa dikotok seesa badan asal. Hiji waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam beres salat zuhur aya tamu. Anjeunna ngobrol. Teu sempat heula salat ba'da zuhur. Dugi jadi ka asar. Beres asar anjeunna uih ka istrina Ummu Salamah terus salat dua rakaat. Sahur Ummu Salamah, ya Rasulullah anjeun ngalaran abdi salat ba'da asar. Naha anjeun oge salat? Sahur Rasulullah, ieu teh qadha salat ba'da zuhur anu tadi sakantun. Mohon. Sahur Ummu Salamah, naha lamun abdi sakantun zuhur ba'da zuhur dua rakaat pengin jadi qadha ba'da asar? Duteu. Teu pengin. Ia sapali ulama netralakan seperti Al-Basam, ia teh kahususan kanggo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Upami Nabi dicengengke. Ia kahususan sebab Nabi netralakan ulah anjeun mah ieu mah khusus keur kuring. Ia nuduhkeun saja di Nabi mah sekedar urang ngobohan salat sunat anu kalangkung. Wallahu a'lam. Antara sahur teh barokah. Ini maksud barokah teh. Sahur teh barokah, namun dimaksud barokah, barokah maksudna kasratul khair. Seurna kasayang, kasana si manfaat dina hal eta. Seperti sahur dianggap barokah, maksudna seur kasayang boh lahirna boh batinna. Lahirna jelas suara turulan kiat, bisa dina saumna. Batinna kusabab urang, ngalakukeun sahur, numang rupi pisuduh di Nabi terus salam ayat pahalam batin oge orang tenang, optimis, sareng bahagia sebab orang yang pahala gugur dosa kan gitu. Terus kasayana dunia akhirat, di dunia manfaat kita sahur teh. Di akhirat oge ayat manfaat, ayat pahala sareng pengguguran dosa teh. Jantan sur kasayan anu ayat terkandung kena hal eta, eta nun sebab barokah. Sakihela tokiang mangkin terusur anu bade kulit anu bade didarama insya Allah orang pasok pandai enjui bakda sholat subuh narasin bahasan urang subhanakallahum bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam.